طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في dalam riwayat زوارات القبور apa bedanya زائرات dengan زوارات زائرات wanita-wanita yang ziarah sedangkan زوارات tukang-tukang ziarah apa itu tukang ziarah yang hobi senang ziarah kubur ziarah lagi itu zuwarat wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj rawahu ahlus sunan diriwayatkan oleh ahlus sunan di antaranya Abu Dawud dalam sunannya nomor 3236 dan Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi nomor 320 dan beliau berkata Tirmidzi berkata hadisun hasan barakallahu fiikum diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur Dan dalam riwayat zuwaratil kubur, Nabi melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid yang menjadikan di atas kubur-kubur tersebut masjid-masjid dan menjadikan di kubur-kubur tersebut suruj pelita-pelita, lampu-lampu. Tentunya perkara-perkara ini yang dilaknat adalah perkara yang dilarang. Wanita jangan banyak-banyak ziarah kubur. Dan masjid jangan dijadikan dan kuburan jangan dijadikan sebagai masjid. Dan kuburan tidak perlu pakai penerangan. Sumbangkan saja kepada pondok-pondok pesantren karena mereka butuh penerangan untuk belajar, untuk baca Quran, untuk menghafal Quran. Adapun kuburan siapa yang memanfaatkan cahaya tadi? Apakah orang-orang mati yang dikubur tadi ikut mendapatkan rasa terang dengan lampu di atasnya? Tidak. Karena mereka di alam barzah, sedangkan cahaya lampu tadi di alam dunia. Enggak ada hubungannya sama sekali. Barakallahu fiikum. Hadis Ibnu Abbas fi isnadihi dalam sanadnya ada yang seorang yang bernama Abu Saleh maula Ummu Hani radhiyallahu taala anhu. Wa qala wa qad dha'afahu ba'dhum sebagian ulama mendhaifkan dia. Yani maulanya bukan Ummu Hani-nya. Wawathaqahu ba'duhum dan dithiqaqan oleh sebagiannya. Qala Ali ibn al-Madini, berkata Ali ibn al-Madini dari Yahya al-Qattan, lam ara ahadan min ashabina taraka Abu Saleh. Sebagian yang lain justru membelanya. Seperti Ali ibn al-Madini dari Yahya al-Qattan berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang meninggalkan Abu Saleh maulanya Ummu Hani. Wa ma samitu ahadan minan nas, dan aku tidak mendengarkan seorang pun dari manusia yang berkata tentangnya sesuatu apapun. Aku tidak mengetahui ada seseorang yang mengkritiknya dengan sesuatu apapun. Berkata atasnya maknanya mengkritik, ya. Qala alaihi itu adalah mengkritik. Walam yatrukhu Syu'bah. Syu'bah pun tidak meninggalkan Abu Saleh. Wala Zaidah. Zaidah juga tidak meninggalkan riwayat dari Abu Saleh. Wala Abdullah ibn Uthman. Tidak pula Abdullah ibn Uthman. Wa qala ibn Ma'in. Berkata ibn Ma'in, laisa bihi ba'sun. Tidak mengapa. Dia tidak memiliki kejelekan. Walihada akhrajahu Ibnu Sakan, oleh karena itu dikeluarkan oleh Ibnu Sakan di dalam sahihnya. Selesai. Demikian minad dhahabil ibriz, dari kitab Dhahabil Ibriz dari Al-Hafidh Al-Mizzi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min tariqaini, datang dari dua jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu menyatakan la'ana zuwaratil qubur. Perhatikan kalimatnya, berbeda dengan yang tadi dalam matan. Dalam matannya zairat, tetapi di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafaz zuwarat. Dan saya ingatkan lafaz ini karena ternyata sebagian ulama justru merojihkan lafaz yang zuwarat. Ini tidak sampai dilaknat kalau wanita ziarah kubur, tetapi yang dilaknat adalah yang zuwarat, yang terus menerus hobi senangnya ziarah kubur. Wa dzakara hadis Ibn Abbas, thumma qala, kemudian berkata, wa rijalu hadza laisa rijalu hadza. Rawi-rawi hadis yang ini berbeda dengan rawi-rawi hadis yang itu. Falam ya'khudhu ahaduhuma 'anil akhar, tidaklah yang satu mengambil dari yang lain. Ini benar-benar berbeda sanadnya. Walaysa fil isnadaini man yuttaham bil kadzib, dan tidak ada dalam dua sanad tadi, tidak ada satu pun orang yang tertuduh pendusta, tidak ada. Hanya sedikit dipersisihkan Abu Saleh, itu pun bukan kedustaan. Yang seperti ini barakallahu fikum bisa terdukung menjadi naik derajatnya, karena sanadnya berbeda, isinya hampir sama, bahkan sama, cuma berbeda zairat dengan zuwarat. Wa mislu hadza hujjatun bila raib. Hadis yang seperti ini bisa menjadi hujjah, enggak ada keraguan lagi padanya. Karena hadis ini dua-duanya dengan sanadnya sendiri-sendiri isinya sama atau berbeda sedikit saja. Dan tidak ada satu rawi pun yang kadzab di dalamnya. Kalau rawi yang kadzab kita tidak bahas, maka tidak dianggap. Tetapi ini tidak ada rawi yang kadzab. Hanya ada seorang Abu Saleh yang ada yang menyatakan dia lemah. Ternyata pakar-pakar imam-imam ahlul hadis justru menerima riwayat dari Abu Saleh ini. Maka barakallahu fikum, kalau ada orang yang kurang hafalannya di hadis yang kedua, sanad yang kedua ada yang kurang hafalannya, kok kali ini sama ucapannya dengan ucapan ini, sanadnya dengan sanad yang ini, berarti kali itu dia benar walaupun memiliki kekurangan hafalan, bisa terdukung dari hafalan orang lain. Buktinya dua jalan ini sangat berbeda tetapi isinya sama. Fahadha hujjatun bila raib. Wahada min ajwadil hasan, berarti ini hadis yang hasan, bahkan yang ajwadil hasan, yang terbaik dari hadis hasan. Alladhi syaratahu Tirmidhi, yang disyaratkan oleh Tirmidhi. Fainahu ja'lul hasan, karena Tirmidhi menganggap hadis hasan adalah ma ta'addadat turuquhu walam yakun fihi muttaham. Kata Tirmidhi, hadis hasan adalah hadis yang jumlah sanadnya berbilang jalan-jalannya berbilang, ada 2, 3. Walam yakun fihi muttaham, dan enggak ada rawinya yang tertuduh, tertuduh berdusta. Walam yakun syadzan, dan tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih. Ini syaratnya Tirmidzi untuk menyatakan hadis itu hasan. Apa saja? 1, berbilang jalannya. 2, tidak ada yang muttaham bil kadzib. 3, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, dikatakan syadz. Ai mukhalifan lima tsabata bi naqli tsiqat, artinya tidak menyelisihi apa yang telah sabit dengan nukilan para tsiqah. Wa hadzal hadits yang bersama kita ini, ta'addadat turuquhu, jalannya berbilang. Bukan satu jalan saja. Wa laisa fiha muttaham, dan tidak ada yang tertuduh dengan dusta. Termasuk Abu Saleh tadi tidak tertuduh dengan dusta. Hanya ada yang menyatakan lemah hafalannya, bukan pendusta. Wala khalafahu ahadun minas thiqat, dan tidak ada yang menyelisihinya dari rawi-rawi thiqah. Bahkan ada yang mirip dengannya atau semakna dengannya. Hadza law kana min sahibin wahid, ini kalau hanya dari satu jalan saja. Fa kaifa idza kana hadza rawahu an sahibin, apalagi kalau diriwayatkannya dari seorang sahib, seorang sahabat. Wa dzaaka an akhar, dan ini dari yang lain. Satu riwayat, satu jalan dari sahib, dari sahabat, satu jalan dari yang lain. Fa hadza kulluhu yubayyin anna al hadits fil asli ma'rufun. Ini menunjukkan bahwa hadis ini pada asalnya sudah dikenal oleh mereka. Walladzi rakhasu fi ziyarah, adapun mereka-mereka yang memberikan keringanan bolehnya ziarah bagi para wanita. I'tamadu 'ala ma ruwiya 'an Aisyah, mereka mendapatkan riwayat apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha zarat qabr akhiha, bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya yaitu Abdurrahman. Wa qalat, dan dia berkata, law syahidtuka mazurtuka, kata Aisyah, kalau saja aku menyaksikan kematianmu, aku pun enggak akan menziarahimu. Kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan menziarahimu. Artinya beliau menziarahi karena enggak sempat melihat ketika matinya, maka beliau mendatangi kuburannya. Ditanya, "Wahai Aisyah, mau kemana engkau? Aku mau ziarah kubur saudaraku Abdurrahman. Bukankah Nabi melarang? La'anallah zairatil kubur, Allah melaknat wanita-wanita peziarah kubur." Kata Aisyah, "Kana, dulu Allah telah melarang." Kemudian berkata, "Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut." Dulu dilarang, sekarang disuruh oleh Nabi untuk ziarahilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun yang dikatakan oleh Aisyah sifatnya umum, tidak bicara laki-laki perempuan. Sifatnya umum, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Tetapi khusus perempuan, ada hadis yang lain, la'anallah zairat, Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Kok Aisyah memakai hadis itu, hadis am tadi, untuk ziarah kubur? Barakallahu fiikum. Wa hadza yadullu ala anna ziyarah laisat mustahabbah linnisa. Berarti ziarah kubur bagi para wanita itu tidak dianjurkan, tidak disukai. bagi wanita untuk ziarah kubur. Tidak seperti bagi laki-laki. Tetapi ketika Aisyah masih menziarahi kubur dan itu sudah sepeninggal Nabi. Artinya, kalaupun itu mansukh, ya, atau mungkin kamu berkata, mungkin belum turun larangannya, sudah semua yang menyuruh, sudah terucap. Yang melaknat perempuan ziarah juga sudah terucap. Bagaimana ini? Mensinkronkannya. Kok Aisyah masih berkata, boleh. Maka barakallahu fiikum, mensinkronkannya adalah bahwa laknat tadi bukan hanya zairat tapi zuwarat. Wanita-wanita tukang ziarah kubur, yang hobi ziarah kubur, yang sering-sering ziarah kubur. Berarti bagi para wanita tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Idlau kana kadzalika lastahabbat ziyaratuhu sawa'un syahidatuhu amla. Lagi pula, perhatikan ucapan Aisyah di akhirnya. Kalau saja aku menghadiri kematiannya, niscaya aku enggak akan menziarahinya. Berarti ziarah kubur bagi wanita, Aisyah sudah tahu sebaiknya jangan. Tetapi ini terpaksa karena aku tidak menyaksikan kematiannya. Lau syahidtuka mazurtuka. Kalau aku menyaksikan kematianmu, aku pun enggak akan menziarahimu. Berarti menziarahinya hanya karena darurat, dia tidak sempat hadir di kematiannya. Maka beliau datang ke kuburannya. Paham? Kalau memang dianjurkan ziarah kubur secara mutlak bagi para wanita, tidak mungkin Aisyah bilang begitu. Kalau aku hadir di kematianmu, niscaya aku tidak akan mendatangimu. Gak mungkin berbicara seperti itu kalau ziarah kubur dianjurkan bagi wanita. Tidak akan bicara seperti itu kalau ziarah kubur bagi wanita disuruh oleh Nabi. Zuruha, ziarahilah. Tidak mungkin. Ucapan itu keluar. Lau syahidtuka, mazurtuka. Kalau aku sempat melihat engkau ketika matinya, mungkin aku tidak menziarahimu. Menunjukkan kalau beliau pun tahu bagi para wanita tidak dianjurkan. Idlau kana kadzalik lastahabbat ziyaratuhu, karena kalau memang dianjurkan akan dianjurkan pula ziarah padanya, sawaun syahidatuhu amla, sama saja apakah menyaksikan kematiannya ataupun tidak. Kalau memang dianjurkan ya dianjurkan, enggak perlu bicara menyaksikan atau tidak menyaksikan. Afhum? Bisa dipaham? Taib. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, fa'ala hadza fala hujjata fihi liman qala birrukhsah. Dengan ini maka tidak ada alasan, enggak ada hujjah bagi mereka yang berkata tidak mengapa wanita ziarah kubur. Enggak ada hujjah bagi mereka. Siapa bilang tidak apa-apa? Ada apa-apa? Karena hadisnya satu mengatakan la'anallah zairat, satu menyatakan la'anallah zuwarat. Bagaimana kalau yang zairat juga sahih? Akan dilaknat wanita tadi. Gara-gara kamu bilang gak apa-apa, perempuan ziarah kubur, astagfirullah. Ya. Kalau hadis ini sahih, dengan lafaz zairat, bagaimana kamu? Di hadapan Allah nanti. Menjerumuskan wanita-wanita untuk dilaknat. Tapi kalau begitu, yang barangkali yang kedua yang sahih, zuwarat. Itu pun sama. Maknanya jangan gampang-gampang ziarah kubur, dan jangan sering-sering ziarah kubur. Iya kan? Karena khawatir terkena laknat. Karena dilaknat zuwaratil kubur. Wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Lagi pula, wanita itu makhluk yang lemah. Hatinya dhaif, raqiq. Begitu melihat yang dicintainya dikubur, apakah bapaknya atau ibunya atau anaknya yang dicintainya diletakkan di liang lahat, wanita tadi melihatnya sempurat tangisannya, meledak. Begitu dimasukkan tanah kepadanya, merasa kasihan, anak kecil ditimbun dengan tanah, tambah nangis, menjerit-jerit, meraung-raung, akhirnya keluar dari sunnah. keluar dari sunnah meratapi mayit. Sehingga sudah, wanita enggak usah ngetar. Kalau mau doakan, doakan dari jauh. Doakan dari rumah. Enggak usah ikut menguburkan jenazah, enggak ikut ziarah kubur. Barakallahu fikum. Di antara mereka para wanita ketika ziarah kubur, apalagi ziarah yang khosoh, kalau ziarah ammah, assalamualaikum ahlad diyar, mungkin sedikit atau kecil madaratnya bagi wanita. Tetapi kalau ziarah khusus ke orang yang dicintainya, seringkali kita lihat mereka para wanita itu memeluk batu nisannya, memeluk tanah, gundukan tanahnya, sambil menangis, meratap, dan memanggil-manggil si mayit. Abi, abi, abi. Atau umi, umi. Itu sudah jelas salah. Mengapa salah? Dia memanggil orang yang sudah mati. Yang tidak mungkin mendengar, tidak mungkin melihat, tidak mungkin bangun kembali, enggak mungkin mendatanginya, enggak mungkin memberikan apa yang dimintanya. Iya kan? Berarti sudah salah dia. Ya hadihi, wahai imra'ah, ihtasib, harapkanlah pahala. Kata Nabi kepada seorang wanita di kuburan, sedang menangis. Apa jawaban wanita tadi? Engkau tidak merasa apa yang aku rasa. Engkau tidak tahu beban beritaku. Beban deritaku. Rasul yang ngomong. Tapi dibantah oleh perempuan tadi dengan kalimat, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggal oleh Nabi. Wanita itu diberitahu, kamu ngomong apa? Tadi itu Rasulullah SAW yang berkata. Baru perempuan itu kaget. Mendatangi Rasulullah SAW minta maaf. Ya Rasulullah, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau engkau yang innama sabru. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah fidduf atil ula. Yang namanya sabar itu tadi. Harusnya engkau bisa menahannya. Ini barakallahu fikum kelemahan para wanita. Maka sesuai dengan hadis ini, bahwa para wanita semestinya jangan ziarah kubur, jangan mengantarkan jenazah, jangan ikut menguburkan jenazah, jangan mereka datang ke kuburan atau sering-sering datang ke kuburan. Barakallahu fikum. Sebagian yang lain tidak menangis. Para wanita ziarah kubur, tetapi ngajak ngomong. Kayak orang majnunah. Ibu, saya sudah sekarang sudah umur sekian. Bu, saya kemarin diterima di sekolah anu. Bu, ngobrol sama orang mati. Majnunah. Gila. Ini barakallahu fikum, lebih tepatnya ngobrol sama batu. Karena jenazahnya sudah lama dikubur, sudah entah jadi apa. Yang ada cuma batunya. Diajak omong batunya. Ini barakallahu fikum kalau wanita. Laki-laki keumumannya lebih kuat. Keumumannya lebih kuat. Mereka kesedihannya dibawa untuk berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'si' madkhalahu wa'krim nuzulahu wa'ksilhu bilmai wa talji wal barat. Allahumma baddilhu daran khairan min darih, zawjan khairan min zawjih, ila akhirah. Qala, wa hadha siyaq li hadisi Aisyah. Konteks hadis ini atau teks hadis ini dari Aisyah diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Abdullah ibni Abi Mulaikah dari Aisyah. Wa huwa yukhalif siyaq al-Athram lahu, dan ini menyelisihi teks dari al-Athram dari Abdullah ibni Abi Mulaikah aidan. Dan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha aqbalat data yaumin minal maqabir. Pernah Aisyah datang beberapa atau suatu hari datang minal maqabir, dari perkuburan. Faqultu laha, maka berkata Ibnu Abi Mulaikah, ya ummul mukminin, alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur? Wahai ummul mukminin, bukankah Rasulullah SAW melarang untuk ziarah kubur? Faqalat, na'am, iya. Naha an ziaratil kubur, dulu beliau melarang dari ziarah kubur. Tsumma amara bi ziyaratiha, kemudian menyuruhnya untuk ziarah. Diterjemahkan dulu karena naha fi'il madhi, naha an ziyaratil qubur. Iya, dulu pernah melarang ziarah kubur. Tsumma amara bi ziyaratiha, kemudian menyuruhnya ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan juga Baihaqi meriwayatkan dalam Mu'jamul Kubra. Barakallahu fiikum. Fa ajaba Syekhul Islam an hadza. Syekhul Islam menjawab ucapan ini. Wala hujjata fi hadis Aisyah, enggak ada hujjah pada hadis Aisyah. Mengapa? Karena lafadznya am. Fa innal muhtaj 'alaiha ihtajja bin nahyil 'am. Karena Aisyah berhujahnya dengan larangan yang umum dan kemudian dibolehkan dengan pembolehan umum pula. Baik. Fa dafa'at dzalika bi anna an-nahya mansukh. Maka beliau mengira atau Aisyah mengira bahwa larangan tersebut sudah mansukh. Iya, larangan ziarah kubur sudah mansukh betul secara umum. Tetapi yang am yukhassas bi hadisil am. Hadis umum dikhususkan dengan hadis yang khusus. Walam yadhkur lahal muhtaj annahil khas bin nisa. Belum disebut di sana oleh Aisyah tentang larangan yang khusus bagi para wanita. Alladhi fihi la'nuhunna 'ala ziyarah, yaitu larangan yang sampai diiringi laknat atas wanita yang menziarahi kubur. Maka larangan umum sudah mansukh dengan anjuran secara umum, ala fazuruha, silakan ziarahilah, kecuali wanita, dikhususkan kecuali wanita. Nabi melaknat wanita tukang ziarah kubur. Maka hadis am dikhususkan dengan hadis yang khusus. Yubayyinu dhalika qawluha, dan itu bisa dijelaskan dengan ucapan beliau, ucapan Aisyah, qad amara bi ziyaratiha fa hadza yubayyin annahu amara biha amran yaqtadil istihbab. Wal istihbab innama huwa thabitun lirrijal, dan anjuran itu sabit riwayatnya bagi laki-laki dianjurkan untuk ziarah kubur. Walau kana ta'taqidu anna an-nisa ma'murat bi ziyaratil qubur. Kalau saja beliau yakin bahwa wanita-wanita juga diperintah untuk ziarah kubur, lakana taf'al dhalika kama yaf'aluhu ar-rijal. Maka niscaya Aisyah akan melakukannya seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Dan tidak mungkin dia berkata kepada saudaranya dengan kalimat lau syahidtuka mazurtuka. Kalau memang Aisyah meyakini dibolehkan wanita secara mutlak seperti laki-laki, niscaya Aisyah tidak akan berkata kalau saja aku sempat menghadiri kematianmu, aku pun gak akan menziarahimu. Gak mungkin berkata begitu. Beliau berkata begitu karena tahu bagi wanita tidak dianjurkan. Mudah-mudahan bisa dipaham. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bolehkah menjadikan ziarah kubur sebagai kebiasaan yang dilakukan setiap hari lebaran yang terus berulang setiap tahun? Perlu dalil. Kalau engkau melakukan sesuatu dengan terus menerus, dengan waktu yang sama, hari yang sama, hendaklah membawa dalil. Kalau enggak ada dalil yang seperti itu, jangan membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan dalam sunnah. Khawatir dikira itu adalah ibadah, atau suatu saat kamu meyakini bahwa itu adalah ibadah yang harus. Oh ya, sebelum ziarah kubur, bahaya ini, bisa dosa. Ini sudah menjadi bid'ah nantinya. sehingga ziarah kapan saja. Barakallahu fikum. Tidak ditentukan harinya, pekannya, enggak ditentukan Jumatnya, Jumat Pon Pahing atau Jumat Legi atau Jumat Kliwon. Enggak ada penentuan-penentuan hari Jumat ataupun Jumat apa, ataupun hari Lebaran atau Lebaran apa. Ziarah kubur kapan saja, di mana saja. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran.